Ancen salahku kuwi yo tak akoni neng ojo loro ati abar pisan rasa ngojo apuran nanca ayu Coba mikir sedelo, ya mang.